السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات جمع سبو يعني رحمتي لني مليك أن الله. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail. Bab yang ke-14 yang berbunyi bab ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la wa kasratu ata'ihi. Bab tidaklah Nabi SAW diminta apapun kecuali lalu dia mengatakan tidak. Tidaklah Nabi SAW diminta apapun juga syai'an qattu, atau tidak satupun yang diminta kepada Nabi SAW lalu dia mengatakan tidak. Kemudian banyaknya pemberian-pemberian Nabi. Ya, setiap kali Rasulullah SAW dimintai sesuatu, beliau tidak pernah mengatakan tidak, dan beliau adalah orang yang sering memberi atau banyak pemberiannya. Hadis yang pertama, nomor 5966. Ya, Imam Muslim mengatakan, Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. Ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari رضي الله تعالى عنهما. Dia mengatakan bahwa tidaklah Nabi SAW diminta apapun juga, syai'an qattu. Diminta satu pun, ya, lalu dia mengatakan tidak. Menunjukkan bahwa bila mana seseorang meminta, pasti Nabi memberi. Ya. Karena Nabi tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta sesuatu kepadanya, apapun juga. Ya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedermawanan Nabi SAW. Kata An-Nawawi, fi hadza kullihi bayanun 'azimun bayanu 'azimi sakha'ihi wa ghazarati judihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan betapa besarnya kedermawanan dan betapa tercurahnya pemberian-pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diminta sesuatu pun kecuali lalu dia mengatakan tidak. Tidak pernah dia tidak memberi orang yang meminta sesuatu kepadanya, apapun yang diminta, apapun yang diminta. Dan banyak kasus-kasus orang yang meminta kepada Nabi lalu Nabi memberi. Bahkan cara memintanya pun terkadang sangat keras, sangat kasar. Ya, ada salah seorang hadis dalam Sahih Bukhari, salah seorang meminta kepada Nabi dengan memegang serbannya yang diselendangkan di lehernya, di bahunya, ditarik sekuat-kuatnya, dan Nabi SAW terdorong dengan tertarik dengan badannya dengan tarikan tersebut, dan bahkan membekas karena selendang, bahan selendang yang dipakainya itu kasar sehingga memerah di lehernya. Bayangkan betapa kuatnya tarikan tersebut. Dan ikatan dari selendang tadi di lehernya. dan orang itu melakukan tindakan yang sekasar itu ternyata meminta, ya, meminta kepada Nabi SAW apa yang diinginkannya. Maka Nabi SAW bukan hanya memaafkan, ya, orang yang berbuat kasar tersebut, bahkan dia memberikan apa yang dimintanya. Dia tersenyum, kemudian dia perintahkan sahabatnya untuk memberikan apa yang diminta. Ini menunjukkan betapa besarnya kedermawanan Nabi SAW, sebagaimana yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam ungkapannya tadi, bayanu azimi sakha'ihi. Sakha, dermawan, ya, pemurah. Jud juga dermawan. Ini Nabi SAW, ya, apapun yang setiap orang yang meminta kepadanya, pasti dia memberi. Pasti dia memberi apa yang diminta oleh orang tersebut, dan bahkan bisa jadi lebih. Ya, bisa jadi lebih sebagaimana nanti akan kita dapatkan dalam hadis berikutnya tentang bagaimana banyaknya Nabi ketika memberi. Ya, bagaimana banyaknya pemberian Nabi SAW. Hadis yang kedua, 5967. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana al-Asja'i qala Ha'un wa haddatsani Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman ya'ni ibn Mahdi kilahuma an Sufyan an Muhammad ibn al-Munkadiri qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul mithlahu sawa. Dengan sanad yang lain sampai kepada Jabir, Imam Muslim membawakan hadis yang benar-benar sama dengan hadis sebelumnya, mislahu sawa, itu benar-benar sama. Itu perkataan Jabir, ma su'ila Rasulullah SAW syai'an qattu faqala la. Ya, tidaklah Nabi dimintai sesuatu apapun juga lalu dia mengatakan tidak. Berarti dia terus memberi, ya, terus memberi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 5968, ya, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana 'Asim bin An-Nadhr At-Taimi qala haddatsana Khalid ya'ni ibn Al-Harith qala haddatsana Humayd an Musa bin Anas an abihi radhiyallahu ta'ala anhu an abihi radhiyallahu ta'ala anhu. Saya rasa Musa bin Anas ini pertama kali kita dapatkan di Sahih Muslim. Ya. Musa bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Coba kita lihat. Jarang sekali anaknya Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari ayahnya. قال ya sudah pernah sudah ada pada nomor hadis 660. Karena terlalu lama, jauh sekali, ya, sekarang kita sudah 5000. Musa bin Anas ini meriwayatkan dari ayahnya Anas bin Malik pada nomor hadis di Sahih Muslim 660. Ya, 660. Pertama kali. Kemudian sudah sering, ya, 2359. Dan yang sekarang ini, ya, Kitabul Fadail, tiga kali. Sudah tiga kali. Dan ini menunjukkan betapa sedikitnya. Berbeda dengan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini luar biasa memang taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bin Malik salah satu dari 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sa'd bin Waqqas sedikit. Ya. Anaknya Anas bin Malik tidak dikenal banyak memberikan hadis, sementara anaknya Sa'd bin Waqqas terkenal, dan bukan hanya satu orang, banyak. Ya, Amir, Muhammad, Mus'ab, ya, Ibrahim, jadi, Ibrahim Sa'd bin Amr, Sa'd bin Waqqas, Sa'd Ibrahim bin Sa'd bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, dan Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqqas. Sementara Anas, anaknya Musa bin Anas, ya, yang dari sekian banyak hadis yang telah kita baca, baru tiga kali dengan yang sekarang ini menaikkan hadis dari ayahnya. Dari ayahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qal ma su'ila Rasulullah SAW alal islami syai'an, kata Anas, persis dengan pernyataan Jabir tadi, tidaklah Nabi diminta sesuatu alal islam. Ini sedikit tambahan, alal islam syai'an, atas agama Islam. Ya, maksudnya pemberian yang didasarkan dalam agama Islam, misalnya sedekah, zakat. Ya, karena kalau yang diminta adalah apa yang tujuannya duniawi, jarang sekali Nabi SAW memberi, dan itu tidak pernah terjadi. Ya, alal Islam maksudnya atas agama Islam, illa a'tahu, kecuali beliau memberi. Qala, kata Anas, faja'ahu rajulun, datang kepada Nabi seseorang, atau seorang laki-laki, fa'atahu, maka Nabi SAW memberinya, ghanaman baina jabalain, memberinya kambing yang berada di antara dua gunung. Ya, ini kata An-Nawawi, ay kathiratan, maksudnya kambing yang banyak, ka'annaha tamla'u ma baina jabalain, saking banyaknya, ya, memenuhi, seakan-akan memenuhi lembah yang ada di antara dua gunung. Ya, lembah yang ada di antara gunung bisa jadi sangat luas, ya, sangat luas. Nah, ini yang diumpamakan oleh Anas, saking banyaknya kambing yang diberikan oleh Nabi kepada orang tadi. Faraja'a ila qaumi. Nah, ini yang dimaksud dalam al-Islam, atau berdasarkan syariat Islam atau tuntunan Islam, untuk tujuannya adalah Islam, dakwah. Orang tadi pun, ya, pulang kembali kepada kaumnya. Faraja'a ila qaumi. Faqal, sesampainya ke kaumnya, orang tadi mengatakan, ya qaum, wahai kaum, atau wahai kaumku, ya qaumi, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu, yu'ti ata'an, memberi pemberian, la yakhshal faqah, tidak mengkhawatirkan kemiskinan atau kefakiran. Ketika memberi, dia memberi, royal memberi, tidak sama sekali mengkhawatirkan dia kekurangan atau dia fakir. Inilah alasan orang tadi mengajak kaumnya untuk masuk Islam, karena dia memang pemimpin kaum. Ya. Ini permintaan, karena orang ini meminta atas dasar keislaman. Nabi SAW ketika memberi, tujuannya juga Islam. Tujuannya untuk menautkan hatinya kepada Islam. Ta'liful qulub. Ya, mu'allafat qulubuhum. Ya, untuk menarik hatinya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan orang itu pun masuk Islam dan membawa kaumnya untuk ikut masuk Islam. Untuk ikut masuk Islam. Kata Nawawi, wa fi hadha ma ba'dahu i'ta'ul mu'allafati qulubuhum. Dalam hadis ini dan hadis yang akan datang, terdapat pelajaran tentang bolehnya memberi seseorang untuk ta'lif qulub, untuk menarik hatinya. Ya, memberikan hadiah atau memberikan pemberian yang banyak demi hatinya, ya, ya, untuk mendapatkan hatinya. Wala khilaf, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Yang pertama tentang mu'allafa qulubuhum, dari kaum muslimin, orang Islam yang ditaklif kulubnya, hati mereka untuk mendekat kepada agama. Ini tidak ada khilaf, bolehnya diambil dari harta zakat, bolehnya diambil dari baitul mal, bolehnya diambil anggaran dari baitul mal atau dari zakat bahagian untuk ditaklif kalbu-kalbu orang-orang muslim yang masih jauh dari agama, atau dia sudah masuk Islam, kan sudah muslim, lalu diberikan pemberian yang banyak demi menjaga khilaf di antara para ulama. Boleh diambil dari anggaran baitul mal, dan boleh diambil dari, ini yang terpenting, boleh diambil dari nasib atau nisab zakah, dan dia termasuk dalam konteks wal mu'allafati qulubuhum. Ini tidak ada khilaf, masuk Islam kemudian dia diberikan bahagian dari zakat. Sementara khilaf para ulama tentang orang yang masih kafir, ya, masih kafir seperti orang ini, ya, masih kafir, untuk diambil dari harta zakat, dari harta zakat dibagikan kepada mereka, ini khilaf para ulama. Ada yang bolehkan dan ada yang tidak membolehkan dari harta zakat, tetapi dari baitul mal mereka benarkan, mereka bolehkan, ya, mereka bolehkan. Ini pembahasan yang dijelaskan oleh An-Nawawi. Intinya yang berhubungan dengan bab kita, banyaknya pemberian Nabi. Ini bukan ratusan ekor lagi, satu lembah kambing yang banyak, semuanya diberikan oleh Nabi kepada orang tersebut. Ambil oleh kamu, maka dia bawa. Ya. Dan nanti ada kasus-kasus yang lain yang menegaskan tentang betapa royalnya dalam tanda petik Nabi SAW ketika memberi. Ya, seakan-akan dia tidak khawatir kekurangan atau kefakiran. Hadis setelahnya 5969, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala an أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. Jadi di sini penjelasan bahwa orang itu yang meminta terlebih dahulu, ya, meminta, meminta kepada Nabi kambing yang ada di antara dua gunung tersebut. Ternyata dikira Nabi tidak mau memberikan, tetapi ternyata Nabi SAW justru memberinya. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. Ya. Lalu Nabi SAW memberikan kepadanya. Faqal ay qawmi aslimu. Ini sama dengan riwayat sebelumnya. Dia kembali kepada kaumnya dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Fawallahi, maka demi Allah, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Benar-benar memberi pemberian, dia tidak mengkhawatirkan kefakiran. Faqala Anas, ya, maka Anas itu berkata, maka Anas bin Malik berkata, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Ya. Kata Anas menjelaskan tentang peristiwa tadi bahwa orang tadi ternyata mau masuk Islam, ya. Masuk Islam, dan masuk Islamnya awalnya hanya untuk mendapatkan dunia. Layuslimu ma yuridu illa dunya. Dia tidak menginginkan kecuali dunia. Fama yuslim, tidak beberapa lama, hatta yakunal islam, hingga Islam itu menjadi ahabba ilaihi, lebih dicintainya, minad dunya wa ma alaiha, dari dunia dan apa yang ada di atas dunia. Ya, jadi awalnya ketika dia, mungkin ya ceritanya, mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tetapi berikan saya, ya, berikan saya kambing ini semua yang ada di lembah ini. Ya. Inilah makna dari perkataan Anas bahwa orang tadi masuk Islamnya awalnya hanya karena ingin dunia. Ya. Ingin dunia. Kemudian ketika Nabi SAW mengabulkan permintaannya dengan memberinya kambing sebanyak itu, ya, akhirnya Islamnya yang pertama hanya untuk dunia berubah, ya, berubah menjadi luar biasa bagaimana dia sangat mencintai Islam lebih dari cintanya kepada dunia beserta isi-isinya. Inilah di antara hikmah Nabi SAW memiliki kedermawanan yang seperti itu. Dan ini merupakan contoh dan suri tauladan bagi umatnya. Bagaimana mereka menjadikan harta ini sebagai sarana untuk memasukkan orang kepada agama Islam. Ya, kepada agama Islam seperti yang, atau menjadikan orang yang sudah Islam mencintai Islam. Ya. Mencintai Islam. Salah seorang yang raja dan penguasa yang disurati oleh Nabi, namanya ada kerajaan Uman. Ya, dahulunya dikuasai oleh, dipimpin oleh dua kakak beradik. Yang pertama Jifar, namanya, yang satu Abdun. Ya, Abdun ini orangnya sangat bijaksana, lemah lembut. Ya, pembawaannya. Ketika utusan Nabi membawa surat dakwah Nabi, mengajaknya masuk Islam, yaitu Amr bin Al-As, dia langsung bertanya, apa yang dia ajak? Apa misi dakwahnya? Dijelaskan bahwa mengajak untuk mengibadati Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian hal-hal yang lain dalam agama. Ketika dia menanyakan tentang syariat yang diperintah oleh Nabi, Amr bin As mengatakan beliau mengajak untuk menunaikan zakat. Diambil dari orang-orang kaya sebahagian harta mereka, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Apa komentar dari Abdun ini? Demi Allah, ini adalah ajaran yang sangat indah. Ya. Yaitu harta-harta dari orang-orang yang kaya diambil sebagian kecilnya, dikumpulkan, kemudian di bagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Ini tidak ada sebelumnya. Maka dia memberikan respon yang luar biasa. Katanya, kalau seandainya kakak saya, karena yang pemimpin pertama adalah kakaknya, Jifar, sependapat dengan penilaian saya, maka kami berdua akan pergi mengendarai kendaraan untuk menuju Nabi Muhammad SAW untuk mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim dan mempercayainya. Karena ajaran-ajaran yang indah. Ini yang berkenaan dengan zakat tadi. Ya, ketika pelaksanaan zakat itu dipahami oleh kaum muslimin, ya, bagaimana sebahagian dari harta, bukan semua, sebahagian dari harta yang mereka hasilkan, yang sebenarnya bukan hak milik mereka, dibawakan atau dibagikan kepada pemilik-pemilik yang sebenarnya, ini luar biasa. Maka zakat itu adalah syariat yang luar biasa. Yang menjadikan orang-orang hilang rasa kedengkian, iri kepada sesama. Orang miskin tidak lagi dengki kepada orang kaya, ya, dari penunaian harta zakat. Dan ini diantara hikmahnya, bagaimana orang tadi menerima Islam dan bahkan sangat mencintai Islam karena Nabi memberi dengan pemberian yang banyak. Nabi memberi dengan pemberian yang banyak. Ya. Itu hadis Anas. Di tambahannya adalah pernyataan dari Anas bahwa orang itu awalnya masuk Islamnya karena ingin dunia, tetapi karena Nabi SAW memberi dengan pemberian yang begitu banyak, tidak beberapa lama setelah itu Nabi dia sangat mencintai Islam dan cintanya kepada Islam lebih dari cintanya kepada dunia dan isi-isinya. Ya, Allahu a'lam. Berikutnya 5970 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarh qala akhbarana Abdullah bin Wahb قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة. Kata Ibnu Shihab, salah seorang perawi dari generasi tabi'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang yaitu peperangan Al-Fatah, yaitu penaklukan kota Mekah. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin. Setelah penaklukan kota Mekah, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama orang-orang yang bersamanya dari kaum muslimin. Faqtatalu bi Hunain. Maka mereka pun ya berperang di perang Hunain. Ya. Setelah penaklukan kota Mekah, Hunain tidak jauh dari Mekah. Ya. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama kaum muslimin untuk berperang atau memerangi Hunain, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah. Fanasarallahu dinahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong agamanya, wal muslimin dan kaum muslimin. Wa'a'ta Rasulullah s.a.w. yawma'idhin, pada waktu itu Nabi s.a.w. memberi Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah yang baru masuk Islam di penaklukan kota Mekah, berapa diberi oleh Nabi beliau dari harta rampasan perang? Mi'atan minan na'ami, 100 ekor unta. Mi'ah 100 an-na'am, unta yang berharga, yang nilainya tinggi, yang kualitasnya baik. Ya. Diberi oleh Nabi SAW bukan 1-2 ekor, tetapi 100 ekor. Thumma mi'atan, kemudian dilipatkan dua kali lagi. Totalnya 300 ekor unta yang berkualitas tinggi. Naam. Ya, maksudnya sebagaimana dalam hadis Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, min humrin na'am. Naam, unta yang kualitasnya tinggi. Ini 300 ekor unta diberikan oleh Nabi SAW setelah perang Hunain, ya, kepada Safwan ibn Umayyah yang barusan masuk Islam di penaklukan kota Mekah. Di penaklukan kota Mekah untuk taklif, untuk mengambil hatinya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi pemberian yang banyak. Ya, bukan 1-2 ekor unta yang berkualitas tinggi, tetapi 100, kemudian ditambahkan 1 kali lipat lagi, kemudian ditambahkan 1 kali lipat lagi, 300 ekor unta. 100 saja ekor unta itu adalah merupakan diyat mughalladhah atau diyat pembayaran denda untuk orang yang membunuh tanpa sengaja. Ya, atau sibhul khata, sibhul amdi, atau semi sengaja. Dia memukul dengan tongkat, sebenarnya tongkat itu tidak membunuh, tapi mati. Ini sibhul amdi. Ya, sibhul amdi. Maka dia diberi, dibebankan, ini tidak ada kisos ya. Dia dibebankan membayar denda, itu 100 ekor unta. Bayangkan ini miliaran. Ya. Ditambah kalau pemberian yang untuk Safwan bin Umayyah ini 1 kali lipat lagi. 1 kali lipat, bisa mendekati triliun. Nabi SAW memberikan kepada Safwan bin Umayyah. Bayangkan bagaimana memberi. Memberi membagikan. Ini menunjukkan betapa mudahnya Nabi memberi dengan jumlah yang besar. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Shihab. Ya, tadi kan cerita siapa? Cerita Ibn Shihab. Ibn Shihab bukan sahabat. Ibn Shihab bukan sahabat. Dia tabi'in. Lalu bagaimana hadis ini? Apakah tidak ada apa sambungannya? Kalau sampai Ibnu Syihab saja, kemudian Ibnu Syihab menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi, ini tidak mungkin diterima. Dan bukan sebuah hadis yang sahih. Karena sanadnya terputus atau dia mursal. Maka di sini Imam Muslim menjelaskan kepada kita sanadnya. Kata beliau, qala Ibnu Syihab haddatsani Sa'id bin Musayyab. Ibnu Syihab meriwayatkan dari seorang pemimpin tabi'in yaitu Sa'id Ibn al-Musayyab anna Safwan qal, bahwa Safwan berkata. Jadi cerita ini langsung dari Safwan bin Umayyah. Dia yang menceritakan. Ya. Anna Safwan menjelaskan qal wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani, sesungguhnya Nabi telah memberi apa yang dia berikan kepada saya. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, awalnya dia orang yang paling saya benci. Ya, jadi tujuan Nabi memberi itu ada, misinya ada. Kata Nabi tahu bahwa Safwan sangat membencinya, dan ini yang dia katakan sendiri, sungguhnya dia adalah orang yang, manusia yang paling aku benci. Fama bariha yu'tini, tetapi senantiasa dia memberi saya. Hatta innahu la ahabbun nasi ilayya, sehingga dia menjadi orang yang paling aku cintai. Ya. Makanya kata ulama, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Ya. Berbuat baiklah kepada manusia sehingga engkau bisa menguasai kalbu mereka. Ya. Oh, ini luar biasa. Hasilnya luar biasa. Manusia Safwan bin Umayyah benar-benar membenci Nabi SAW, dan bahkan dia manusia yang paling dibencinya dengan Nabi SAW memberinya pemberian yang begitu besar. Jadi 100-100 ini waktunya berbeda. Ya, tidak sekaligus. Diberinya pertama kali 100, tetapi ternyata belum terlalu memberikan pengaruh. Terlihat oleh Nabi SAW, ditambahnya 100 lagi. Belum juga lagi nampak perubahan yang begitu signifikan, maka diberinya lagi satu kali lipat lagi. Nah, barulah berhasil. Dan ini seharusnya kita contoh. Ini yang harusnya kita contoh. Karena manusia ini diajak dan mengajak manusia berbagai macam cara. Dengan menjelaskan, ya, secara lisan, menasihatinya, memberikan nasihat-nasihat. Bisa jadi dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan berarti Nabi tidak mendakwahinya secara lisan. Sama sekali tidak. Bukan juga Nabi SAW tidak mendakwahinya dengan cara sikap. Sikapnya kepada penduduk Mekah yang memaafkan. Idhabu fa'antumu tulaqa. Pergilah kalian, sungguhnya kalian semuanya bebas. Ya. Tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan disakiti. Walaupun dahulu kalian sangat menyakiti Nabi dan kaum muslimin. Dibebaskan, dimaafkan oleh Nabi SAW. Itu sebuah tindakan yang luar biasa. Tetapi bagi Safwan bin Umayyah belum cukup. Ya. Sampai Nabi SAW berikan kepadanya pemberian yang begitu besar. Sehingga ini yang dituju oleh Nabi. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang sama. Seperti Amr bin Al-As. Yang juga sangat membenci Nabi. Padahal Nabi SAW sama sekali tidak menyakitinya. Ya. Sama sekali tidak pernah merugikannya. Ya. Tapi karena dakwah Nabi SAW tentang tauhid, ya, tentang agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dia membenci. Dan kebencian yang luar biasa. Tetapi ketika Nabi mendakwahinya dengan berbagai macam cara, akhirnya Amr bin Al-As bercerita sebelum meninggal dunia. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, sebelum meninggal dunia, bahwa saya ini melalui beberapa fase kehidupan. Sebab ketika sakit hendak meninggal itu dia menangis. Ya. Abdullah bin Amr bin Al-As anaknya heran. Loh, kenapa engkau menangis dengan menangis yang sedih? Ya. Kayaknya orang yang takut mati. Ya. Lalu mereka bertanya, apa menyebabkan engkau begini bersedihnya? Bukankah Nabi sudah memberikan tanda-tanda bahwa engkau orang yang baik? Dia mengatakan, saya melewati beberapa fase kehidupan. Yang pertama, ketika Nabi SAW adalah manusia yang sangat saya benci. Andai kata saya meninggal saat itu, maka saya pasti di neraka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Taala bukakan pintu hidayah untuk saya dan saya masuk Islam, maka Nabi SAW menjadi orang yang paling saya cintai. Ya. Andai kata saya meninggal dalam fase yang kedua ini, maka saya berharap Allah memasukkan saya ke surga. Bayangkan bagaimana perbedaan sikapnya. Yang pertama dia mengatakan pasti saya masuk neraka. Tetapi ketika dia menjadikan Nabi manusia yang paling dicintainya, dia hanya bisa berharap Allah memasukkan dia ke surga. Yang ketiga, pas yang terakhir, yang ketika itu dia meninggal dunia, pas ketika saya sudah disibukkan oleh urusan dunia. Ya, dia menjadi gubernur Mesir, menjadi pemimpin-pemimpin pasukan perang, sehingga sibuk mengurusi manusia. Andai kata saya meninggal dalam suasana yang seperti ini, apa yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanda kecintaan kepada Nabi ini luar biasa. Dan ini akhlak Nabi yang luar biasa, sehingga banyak orang yang awalnya sangat membenci Nabi akhirnya mencintai Nabi SAW, termasuk Nabi SAW sangat banyak memberi, ya, sebagaimana dalam bab kita ini. Berikutnya, jadi siapa? Sofwan bin Umayyah, ya. Ya. Sekarang hadis berikutnya 5971. Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr ibn Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibn al-Munkadir annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Ini sanadnya saja dari Imam Muslim sampai kepada Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Qala Ha'un wa haddatsana Ishaq qala akhbarana Sufyan an ibn al-Munkadir an Jabir. Kembali dengan sanad yang lain, ya, dengan guru yang berbeda, ya. Imam Muslim membawakan kembali ya hadis Jabir. Kemudian wa an amrin an Muhammad ibn Ali an Jabir, juga dengan jalur yang lain. Ahaduhuma yazidu anil akhar. Dua jalur tersebut lafaznya saling ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, hampir tidak sama. Qala Ha'un wa haddatsana Ibnu Abi Umar wal lafdhu lah. Qala Sufyan sami'tu Muhammad ibn al-Munkadir yaqulu sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala Sufyan wa sami'tu aidan Amr bin Dinar yuhaddith an Muhammad ibn Ali. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah wa zada ahaduhuma al-akhar. Masih tentang sanad-sanad yang banyak jalurnya, kemudian menjelaskan ada perbedaan yang sedikit berlebih, yang satu lagi berkurang lafaznya. Qala Rasulullah SAW law qad ja'ana. Nah, inilah hadisnya. Hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dengan jalur yang banyak dibawakan oleh Imam Muslim. Bunyinya, kata Jabir, Nabi SAW pernah bersabda atau pernah berkata kepada Jabir, "Lau qad ja'ana malul bahrain." Andai kata nanti harta dari Bahrain datang ke Madinah. Jadi di Bahrain itu setelah pemimpinnya masuk Islam, ya. Setelah pemimpinnya, rajanya masuk Islam, negeri yang kaya. Jadi harta zakatnya luar biasa, harta penghasilannya luar biasa. Ini yang ditunggu oleh Nabi. Dan dia berjanji kepada Jabir, andai kata nanti harta Bahrain datang, laqad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Nanti saya akan bagikan kepadamu berapa kali lipat, hakadha, hakadha, hakadha, tiga kali. Ya. Waqala biyadaihi jami'an. Faqubidha, ya, dia maksudnya mungkin genggaman, ya. Saya akan berikan kepadamu hakadha wa hakadha, tiga kali lipat genggaman. Ya. Harta Bahrain belum tiba, Nabi sudah meninggal dunia. Faqubidha An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yaji'a malul Bahrain. Nabi meninggal dunia sebelum harta dari Bahrain itu tiba. Ya. Kemudian faqadima ala Abi Bakrin ba'dahu. Jadi harta itu baru sampai di Madinah di masa Khalifah Abu Bakar. Fa'amara munadiyan fanada. Maka Abu Bakar memerintahkan penyampai atau orang yang menyampaikan pengumuman. Ya. Munadiyan fanada. Pengumumannya apa? Man kanat lahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam idah. Barang siapa yang ada janji dengan Nabi atau ada hutang, ya, ada hutang, maksudnya piutang, ya, ada piutang pada Nabi untuk ditagihnya, falyati, maka datanglah menghadap, ya, datanglah menghadap. Ini pengumuman dari Abu Bakar Khalifah radhiyallahu ta'ala an. Fakumtu, kata Jabir bercerita, maka saya pun berdiri, ya, fakultu, berdiri maksudnya menghadap, ya, fakultu, dan saya berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berkata, law qad ja'ana malul bahraini a'taituka, hakadha wa hakadha wa hakadha. Andai kata nanti sudah tiba, ini janji Nabi yang tadi disampaikan oleh Abu Bakar, oleh Jabir kepada Abu Bakar. Dahulu Nabi pernah berkata, andai kata harta Bahrain sudah tiba, tiba nantinya, maka saya akan berikan kamu segini, segini, segini, tiga kali. Maka fahatha Abu Bakrin marrah. Maka Abu Bakar pun mengambil, mengeruk, ya, dengan dua tangannya, satu kali. Summa qala li udha, uddaha. Kemudian Abu Bakar menyuruh saya untuk menghitung berapa. Ini berupa emas, ya. Ya. Fa'adat tuha, dan maka saya menghitung yang satu genggam yang sudah diletakkan oleh Abu Bakar tadi. Fa'idha hiya khamsatu mi'ah. Ternyata iya, jumlahnya adalah 500. Ya. Faqala khudh mithlaiha. Kata Abu Bakar, ambil dua kali lipat lagi. Persis dengan yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Berarti dia dapat totalnya berapa? 1.500. Ya tentu, hitungan dari, bisa jadi emas, 1.500 dinar. Yang penting sangat banyak. Ya, sangat banyak. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi ketika memberi atau menjanjikan untuk memberi, dia memberi, menjanjikan untuk memberi dengan jumlah yang besar. Ya, dengan jumlah yang besar. Dia tidak cukup mengatakan ketika berjanji kepada Jabir satu kali saja. Dia mengatakan begini, hakadha, hakadha, hakadha. Ya. Tiga kali lipat, dan itu yang diterapkan, dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya. Al-Imam An-Nawawi memberikan, sebelum itu kita selesaikan baca hadisnya, nomor 5972, hadis yang terakhir, ya, bahwa bab ini. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Hatim ibni Maimun qala haddatsana Muhammad ibn Bakar qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani Amr ibn Dinar an Muhammad ibn Ali an Jabir ibn Abdullah qala wa akhbarani Muhammad ibn Munkadir an Jabir ibn Abdullah رضي الله عنهما قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. Ini yang masuk Islam, ya, Raja Bahrain. Ya. Kata Jabir, setelah Nabi SAW meninggal dunia, tiba atau datang kepada Abu Bakar harta dari Al-Ala ibn al-Hadrami, itu dari Bahrain. Faqala Abu Bakar, man kana lahu ala nabi SAW dainun, siapa yang punya piutang yang harus ditunaikan oleh Nabi, au kanat lahu qibalahu idah, atau dia punya janji tertentu tentang masalah harta dari Nabi SAW, falyatina, maka hendaklah dia datang menghadap, binahwi hadithi bini Uyainah. Sisanya sama dengan bunyi hadis Uyainah yang tadi, bahwa datang Jabir bin Abdullah menghadap dan menceritakan tentang janji Nabi tadi, maka Abu Bakar pun memberinya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yang total pemberiannya tadi adalah 1500. Ya, 1500. Ini dia halaman 812. Maksudnya, lalu Abu Bakar mengambil harta itu sepenuh kedua telapak tangannya sebanyak satu kali, kemudian berkata kepadaku, hitunglah harta ini. Maka aku pun menghitungnya, ternyata jumlahnya 500, di sini dirham ya, 500 dirham. Lantas Abu Bakar berkata, ambillah dua kali lipatnya lagi. Maksudnya, tambahlah dua kali lipat dan dari harta tersebut sehingga jumlahnya adalah 1500 dirham. Karena diambil tiga kali sepenuh kedua telapak tangan Abu Bakar. Harta tersebut diambil langsung oleh Abu Bakar dengan kedua tangannya untuk diserahkan kepada Jabir bin Abdullah. Karena Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah SAW. Tangannya sebagai pengganti dari tangan Nabi, tangan Rasulullah SAW dalam hal ini. Sehingga tiga kali dia mengambil harta tersebut sama artinya dengan harta yang diambilkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis di atas terdapat keterangan tentang anjuran memenuhi janji untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Janji yang ditunaikan setelah kematian. Ya, janji yang ditunaikan walaupun di sini modalnya hanya kepercayaan ya. Dan jauhnya mereka dari unsur kedustaan dan hal-hal yang berbau dusta atau bohong. Ya. Abu Bakar cuma meminta mereka mengatakan ada punya janji, ada punya piutang, maka dia siap untuk membayar. Tanpa ada bukti-bukti yang diminta. Ya, Jabir bin Abdullah hanya mengatakan Nabi berjanji. Dan mereka sangat jauh dari unsur-unsur kedustaan. Ya. Di sini anjuran ya, anjuran memenuhi janji. Ya. Untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Memenuhi janji orang. Ya. Apalagi dalam hal kepemimpinan. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum memenuhi janji seperti itu hukumnya sunnah. Ya. Dan tidak wajib. Ya. Andai kata Abu Bakar tidak mengumumkan pengumuman tadi, tidak ada masalah. Walaupun Jabir bin Abdullah sudah dijanjikan oleh Nabi untuk diberi, itu kan janji Nabi. Abu Bakar tidak wajib untuk menunaikan janji Nabi SAW. Tetapi di sini pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama adalah sunnah. Adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban. Ini yang perlu kita catat dari pelajaran hadis ini. Kemudian yang terpenting bagi kita adalah gambaran bagaimana besarnya kedermawanan Nabi. Dan ketika dia memberi, dia tidak peduli seberapapun dia memberi. Dan jumlahnya mengagumkan sekali. Bayangkan bagaimana dia memberi satu lembah kambing, bagaimana dia memberi, menjanjikan memberi Jabir bin Abdullah begitu banyak dari uangnya yang luar biasa, 1500 dirham yang jumlahnya juga luar biasa besarnya ya. Ya, luar biasa besarnya. Dan ini menunjukkan apa yang dijelaskan oleh An-Nawawi di bunyi bab ya Rasulullah SAW, masalah tidak ketika diminta tentu dia memberi dan tidak pernah tidak mengatakan tidak. Kemudian tentang masalah bagaimana besarnya pemberian Nabi, itu beberapa hadis terakhir yang Nabi SAW berikan seorang yang masuk Islam ya, kambing sebegitu banyak dan menjanjikan untuk Jabir pemberian yang juga sangat banyak. Ini yang menunjukkan apa yang tertera di bunyi bab. Semoga mengenali kedermawanan Nabi ini membuat kita tergugah juga untuk menauladani Nabi SAW. Apalagi yang berkenaan dengan Islam, memberi demi agama orang lain, ya, menjaga agama orang-orang fakir, orang-orang yang jauh dari agama dengan memberikan santunan-santunan kepada mereka, ini luar biasa. Kemudian juga orang-orang yang mu'allafah qulubuhum, menyediakan harta zakat atau sedekah untuk mereka, ya, sekarang ini banyak sekali orang yang masuk ke agama Islam ya. Banyak sekali dan ini perlu perhatian yang luar biasa dari kaum muslimin. Ya, perhatian yang luar biasa di samping perhatian ahli agama untuk mengajarkan mereka agama Islam,